Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali kita berkumpul bersilaturahmi. Sekaligus kita bisa bermuajahah secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mana kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin. Thumma lisihhati sarami thamaniyatu syurutin. أي يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن ويذكر قدر ما ينفي الجهالة عنه. Itu ya teman-teman yang dirahmati Allah, sampai situ kita baca. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين يا رب العالمين. Summa li sihhati salami samaniyatu syurut. Kemudian untuk sahnya akad salam itu ada 8 syarat. Jadi 5 syarat yang kemarin itu seperti apa definisi daripada baik salam. Artinya standar untuk dikatakan salam itu yaitu tuh 5 yang kemarin. Ayyakuna madbutan bisifah wa ayyakuna jinsan lam yakhtarid ولم يدخل ولم تدخله نارا لإحالته ولا من ولا أن يكون معينا وأن لا يكون معينا ولا من معين. Nah, kemudian kalau 5 itu sudah tercukupi, kemudian dia ingin melakukan akad salam, ini syaratnya 8. ثم لصحة السلام ثمانية شروط أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه. Dia mensifati, menceritakan, mendeskripsikan ba'da dzikri jinsihi setelah dia sebut jenisnya wa nau'ihi, dan nau' itu kan apa namanya include ke dalam jins gitu. Jadi jins di dalam jins ada anwa gitu. Mungkin kalau bahasa kita itemnya, jinsinya, jinsnya itu mobil. Anwa-nya mobil Toyota, mobil jenisnya mobil. Anwa-nya tuh ada mobil carry, ada mobil jeep, ada mobil SUV, ada city car. Sifatnya, mereknya, cc-nya, seat-nya berapa, nah itu begitu. Ayyasifahu ba'da dzikri jinsihi, jinsinya makanan. Nau'nya apa? Roti, beras, kan gitu. Sifatnya tuh nih roti Turki, misalnya berasnya beras Jepang, misal. Wa ayyasifahu ba'da dzikri, dia mendeskripsikan setelah dia menyebut jenisnya wa nau'ihi dan itemnya bisifatil lati, dengan deskripsi, dengan sifat allati yakhtalifu biha tsaman, yang deskripsinya itu menunjukkan harga. Jadi harganya jadi berbeda karena deskripsinya pun lebih unik begitu ya, lebih banyak begitu dan lebih spesial. Makanya harganya pun, jadi intinya deskripsinya itu yang membuat perbedaan harga dari satu jenis ke jenis yang lain. Perbedaannya karena deskripsi yang disebutkan tadi. Wa yadhkur Kemudian dia sebutkan setelah dia nyebutin jinsnya, setelah dia nyebutin naunya, setelah dia nyebutin apa namanya sifatnya, yadhkur qadra ma yunfil jahalata anhu, dia sebutkan qadra ma yunfil jahalah sekedar untuk menghilangkan ketidaktahuan. Jadi karena jual beli salam ini adalah jual beli barang yang belum ada atau barang yang tidak ada ketika akad, maka deskripsikan barang tersebut dengan sesuatu yang membuat kita tuh terbayang keadaannya, kan begitu. Seperti itu. Qad alimta, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, halan sazur kifli. Apa Iwan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Maher. Ayah Maher di Cilebut ya, kemarin ya. Cilebut. Cilebut tuh Bogor bukan, Jakarta bukan. Mau dibilang Jakarta dia Bogor, mau dibilang Bogor orang Betawi mulu tuh. Qad alimta, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qad alimta anna salama, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, qad alimta anna salam. Engkau tuh, kita semua kalian sudah tahu, anna salama, bahwa salam itu aqdu ghararin, itu akad ghoror. Akad goror karena ketika akad barangnya enggak ada, barang yang didagangin enggak ada. Juwiza lil hajati, dia dibolehkan lil haja. Berarti ini memang mazhab Syafi'i melihat akad salam ini akad rukhsah, akad dispensasi gitu. Dia bukan alal qiyas syar'i. Dia bukan boleh karena sebab emang standar syariat membolehkan, enggak, justru standar syariat enggak bolehin bai' salam. Nah, karena ada gorornya, goror itu barang dagangannya enggak ada, tapi dia dibolehkan. Nah, lil hajati, karena memang ada kebutuhan. Kan ya, kayak orang beli kitchen set, itu kan akad salam tuh. Duitnya udah masuk, tukangnya kapan tahu datang, seminggu, dua minggu baru datang. Kan gitu. Dia udah beli rumah, rumahnya belum di, itu kan orang butuh. Si penjual butuh modal, si pembeli butuh juga apa istilahnya harga yang lebih murah. Aqdu ghararin juwiza lil haja. Ahlan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisnan. Wa anwa'u al-muslimi fihi wa sifatuhu, wa anwa'u al-muslimu fihi wa sifatuhu ba'da dhikril jins mukhtalifatun bihasabi dhalikal jins. Wa anwa'u al-muslimi fihi, dan item al-muslimu fihi, al-muslim fihi itu barang yang didagangin. Al-muslim, orang yang beli. Al-muslim fihi, barang yang didagangin, yang disalam. Al-muslim alaihi, itu akadnya. Orang yang dapat, penjualnya. Al-muslim alaihi, penjualnya. Al-muslim fihi, barang dagangannya. Al-muslim, orang yang beli, begitu. Al-muslim itu harganya. Wa sifatahu, wa anwa'ul muslimu fihi, wa anwa'ul muslimi fihi wa sifatihi ba'da dhikril jinsi mukhtalifatun bihasabi dhalikal jins. Item barang yang didagangkan, yang disalam itu, dan sifatnya itu ba'da dhikril jinsi, setelah disebutkan jenisnya, mukhtalifatun, berbeda, bihasabi dhalikal jins, berbeda dengan jenis-jenis yang lain. Jadi maksudnya itemnya itu harus membedakan dia dengan jenis yang lain. Wal aghrad takhtarif fi dhalika bi'tibaril maqasid. Dan kadang-kadang ada satu barang tapi tujuan dipakainya beda. Wal aghrad, dan tujuan daripada muslim fihi itu takhtalif, berbeda, fi dhalika bi'tibaril maqasid. Kadang-kadang berbeda dengan bi'tibar, dengan apa, melihat daripada tujuan barang itu diperjualbelikan. Walihada ikhtalafatil qimah, dan karena hal tersebut ikhtalafatil qimah, nilainya jadi ikhtalafatil qimah, nilainya jadi berbeda, harganya jadi berbeda karena ada tujuan yang berbeda dari barang dagangan tersebut. Bikhtirafi sifati, walihada ikhtalafatil qimatu bikhtirafi sifatil maqsudah, karena itulah kemudian harganya berbeda. Bikhtirafi sifatil maqsudah, dengan apa namanya sejalan seiring dengan perbedaan sifat di mana barang dagangan itu diperjualbelikan. Jadi intinya sifat atau deskripsi yang digambarkan untuk jual beli saham itu harusnya dari deskripsi yang membuat dia berbeda dengan barang yang lain, walaupun satu item, satu jenis begitu ya, tapi dengan tujuan yang berbeda. Contohnya misalnya baju, antara baju yang sudah dijahit sama yang belum dijahit kan beda tujuannya, makanya harganya berbeda. Kalau udah dijahit sekian, kalau masih bahan mentah sekian gitu. Fala budda min dzikri tilka sifah, maka harus nyebutin tuh sifat tersebut, deskripsi. Jadi itu salah satu standar deskripsi yang harus disebutkan, yaitu tujuan barang dagangan itu apa. Artinya orang beli bahan sama beli baju kan maksud dan tujuannya beda gitu. Maka itu membuat harganya berbeda. Liyantafiyal ghararu wa yanqati'un nizaa, agar terhindar, agar hilang itu gharar, wa yanqati'un nizaa, dan juga putus itu perseteruan. Jadi udah enggak ada gharornya, udah enggak ada keributannya lagi. Maksudnya tidak ada kniza, perseteruan antara si penjual dan pembeli. Wasuwarul muslimu fihi katsir. Wasuwar, suwaru muslimu fihi katsir. Dan contoh masalah muslim fihi, barang yang disalam itu banyak sekali. Fanadzkuru minha ma yustadallu bihi ala ghairihi. Maka kita sebutin sebahagian daripada contoh gambaran masalah muslim fihi. Ma yustadallu bihi, yang mana dengan gambaran yang kita sebutkan bisa diambil hukum ala ghairihi, dengan barang yang lain yang kita enggak sebutin. Minha diantaranya, idza aslama fi thiyabi, kalau ada orang yang jual beli salam, fi thiyab, jual beli baju secara salam, thiyab itu baju, fayadhkuru ba'du ini ada ba'adunya ya. Oh iya. Fayadhkuru ba'da dhikril jinsi. Fayadhkuru ba'da dhikril jinsi. Wal jinsu al-kutan wal-kitani. Al-kutan, katun, al-kitan itu ini. Al-kitan itu bahan, apa ya namanya ya? Bahannya kayak karung gonif. Tahu gak karung gonif? Jadi kayak bahan apa ya, kayak karung goni itu yang kalau katun kan rapat, kalau kitan tuh agak renggang tuh, anyamannya agak renggang, itu namanya kitan. Apa sih kalau bahasa Indonesianya, flanela ya apa ya, pokoknya itulah, itu jenisnya. Fayadhkuru ba'da dzikril jinsi, dia sebutin setelah nyebut dia jenisnya, jenisnya tuh dari katun wal kitan. An-naw'a, yaitu setelah apa namanya, setelah nyebutin jenisnya, dia sebutin itemnya. Item an-naw, an-naw juga sebenarnya artinya jenis ya. Saya enggak bingung nih jenis anwa. Jadi anwa itu di dalam jenis, al-jins itu di dalamnya ada an-naw gitu. Setelah dia sebutin jenisnya, dia sebutin naw-nya. Wal balad alladhi yunsaju fihi, dan juga dia sebutin negara, kampung alladhi yunsaju fihi, yang mana baju tersebut dibuat di situ. In ikhtarafa bihil gharar, kalau memang ada perbedaan maksud dan tujuan barang diperjualbelikan. Kalau jadi kan ada negara yang khusus ngeluarin baju A, ngeluarin baju B. Nah, perbedaan negara itu bisa jadi perbedaan tempat buat, maksudnya gitu. Itu bisa jadi memang perbedaan maksud baju itu dibuat. Ada yang bajunya dibuat buat musim panas, musim dingin, buat olahraga. Maka perbedaan-perbedaan itu juga harus disebutin. Jadi bukan cuman baju. Ya jangan disebutin baju. Bahannya apa? Bahannya katun. Enggak cuman katun, karena katun tuh masih bisa, masih banyak pertanyaan. Ini bahan katunnya kayak apa namanya, baju olahraga misalnya. Olahraganya. Jadi disebutin sehingga orang tahu ini kenapa berbeda harganya. Wal baladul ladzi yunsaju fihi in ikhtarafa bihil gharad, dan sebutin juga negara di mana baju itu dibuat. In ikhtarafa bihil gharad, kalau memang perbedaan produsen itu juga berbeda maksud dan tujuan baju tersebut. Wa yadhkuru thula wal arada, dan dia sebutin panjangnya, wal arad lebarnya, wa huma min sifati thawbi, dan itu bagian daripada deskripsi baju. Warriqati wal gilad, warriqatu wal gilad, Warriqata ya, warriqata wawnya na'at, ma'atufnya ke atula wal gharad kan ya. Warriqata dan disebutin riqah, tipis, wal ghala wal gilad, apa dia tebal, wahuma min sifatil ghazli, dan tipis atau tebal itu bagian daripada deskripsi pemintalan atau anyaman. Baju itu dianyam, dibentuk dalam bentuk yang tipis atau tebal. Wa yadhkuru sifaq safaqah, disebutin safaqahnya. Safaqah itu safiq, safiq itu tebal. Wahya sifatu sun'ah, dan itu bagian daripada deskripsi produksi. Wa yadhkuru nu'umah, dia juga sebutin nu'umah, halus, wal khusyunah, dan kasarnya. Li'anna al-aghrad takhtalif bidzalika, karena maksud dan tujuan baju itu juga bisa dibedakan dari halus dan kasarnya, kan ya. Kalau ini rada halusan berarti ini bajunya nih buat ini, kalau rada tebelan, kalau rada kasar berarti buat ini gitu. Intinya deskripsi itu membuat si pembeli udah enggak nanya-nanya lagi gitu. Jadi si penjual harus mendeskripsikan sesuatu yang sekiranya enggak bakal ditanya lagi sama pembeli. Karena semuanya udah jelas. Dari bahkan kalau kita jual beli online juga harus dijelasin bagaimana teknis pengiriman. Nah, itu juga bagian daripada sifatnya barang dagangan, karena apa namanya, ada penghalang antara dia dan penjual, yaitu masa waktu pengiriman. Jadi harus dijelasin juga, intinya seperti itu. Wa yajuzul muslimu fil maqsuri kal kham, dan boleh jual beli salam fil maqsur kal khami, seperti kham. Maqsur itu bahan mentah. Jadi baju yang masih gulungan-gulungan bahan. Nah, itu namanya maqsur kal kham. Kham itu yaitu gulungan bahan, itu bahan mentah. Fa in utliqal aqda, ay fa in utliqal aqdu, kalau akadnya dimutlakkan. Gue mau beli baju ya, apa namanya. Nih gue beli baju salam ya dari lu ya gitu. Jadi baju doang. Fa utliqa, fa in utliqa, kalau dimutlakan akadnya, humila alal khami, maka bisa dipahami, boleh dipahami bahwa yang dimaksud itu adalah al kham, itu bahan mentahnya. Li annal kisarata sifatun zaidah, karena yang namanya kisarah sifat zaidah, fala budda min dzikriha. Kisarah itu sifat yang apa, sifat tambahan, fala budda min dzikriha. Jadi maksudnya al-kisarah itu, kisarah itu seperti bahan mentah yang udah dipotong, siap dibikin. Al-kham itu ya lebih mentah daripada lebih mentah daripada itu. Izalatul lawni min alyafin nasij wa takhfifi. Al-kisarah itu ya, al-kham itu masih gulungan baju, gulungan bahan. Al-kisarah itu udah mulai dipotong. Kemudian ya udah mulai proses itu. Li'anna al-kisarah, yang namanya kisarah itu sifat zaidah, itu sifat tambahan. Fala budda min dzikriha, maka harus disebutin ketika jual beli salam. Wala yajuzu salami, wala yajuzu salamu fil malbus, dan tidak boleh jual beli salam fil malbus. Malbus itu maksudnya yang udah dipakai, yang dia pakai. Karena kalau udah dipakai jadinya bukan jual beli salam, jadinya jual beli muayyan. Kalau muayyan ya tinggal buka aja bajunya si penjual beli dah. Enggak usah salam. Tapi kalau disebutin jual beli salam dengan sifat baju yang seperti bajunya si penjual, nah itu mungkin bisa dibolehkan tuh. Saya beli baju salam nih, duitnya duluan. Deskripsinya kayak gimana deskripsinya? Ane minta baju kayak ente dah. Bajunya tuh yang begini-begini dijelasin. Itu maksudnya malbus yang sudah dipakai. Li'annahu layandabit, karena yang dipakai itu layandabit, itu tidak bisa diukur. Maksudnya tidak bisa punya, tidak ada deskripsi yang pasti. Ya sebenarnya deskripsi itu bisa dijelaskan nantinya. Maksudnya kalau udah di malbus yang sudah dipakai itu sulit untuk dijelaskan. Wa yajuzu fi thiyabil lati, dan boleh jual beli salam pada baju, allati subigha ghazluha qabla nasji, yang sudah disubik. Subik itu disepuh, one tag. Ghazluha Ghusluha itu pemintalannya, jadi bahannya sudah diwantai qabla nasji, sebelum dijahit. Kal burudi, seperti burud. Burud itu ini apa Fib? Syal. Burud itu syal. Mayul basu alal katifi. Jadi kan sebelum dijahit dia udah diwantek duluan kan gitu. Jadi ada baju kayak batik. Batik itu kan udah diwantek sebelum dibikin batik gitu. Bi khilafil masbughati ba'da nasji, berbeda dengan baju yang disepuh diwantek ba'da nasji, setelah dijahit, setelah dibikin. Fa innal ma'ruf, karena yang ma'ruf di tengah di kalangan kita, annahu la yasihhu as-sadamu fiha li'adami dhabdi. Karena yang dimasbugh atau yang disepuh setelah dijahit, fa innal ma'ruf, yang masyhur atau yang ma'ruf di antara kita, di kalangan kita, annahu la yasihhu as-sadamu fiha, tidak sah jual beli salam dalam barang tersebut yang diwanteknya setelah dijahit. Li'adamil dhabti, karena ketiadaan, enggak jelas standar sifatnya. Itu kembali ke ini tadi ya, kembali ke kebiasaan kan. Intinya kan begini ya. Jual beli salam itu jual beli goror. Maka itu jelaskan, deskripsikan sebaik-baiknya sehingga goror itu menjadi hilang. Salah satu standar goror itu hilang, pembeli nggak bakal nanya lagi tentang barang yang bakal dibeli. Maka buka itu keran pertanyaan dan jawab supaya menghilangkan goror. Tapi pun di antara kita kan ada goror-goror yang sifatnya mutasamah, yang orang-orang tuh udah maklum aja, biasa aja begitu, kan ya? Itu goror yang orang itu mutasamah atau dimaklumi begitu. Wa minha, jadi ini detail dijelasin sedetailnya tentang bagaimana kalau itu baju begitu. Wa minha, dan juga di antara contoh jual barang dagangan yang disalamkan, idza aslama firraqiq, kalau dia jual beli salamnya firraqiq, pada budak. Jadi budak jual beli salam. Dia bilang, "Lo aneh punya budak noh." Gitu. Mana? Di sini duitnya, ntar gue cariin. Budaknya yang warna hitam apa warna putih kecoklatan, giginya putih, rambutnya panjang, hidungnya mancung, badannya jenjang, six pack dan idza aslama firraqi, kalau dia jual beli salam dalam budak. Fala budda min dzikrinau ihmaka disebutin. Anaunya, jenis budaknya budak apa? Ke Turki, apakah dia ada bagian daripada orang Turk? Atrok, orang Atrok itu kan suku Atrok. Wa kadza yadhkuru sifatan naw'i in ikhtalafa ka kaunihi abyad. Begitu juga dia sebutin sifatnya, deskripsi jenisnya. Jenisnya orang Atrok nih, budaknya orang Atrok atau budaknya orang mana ya begitu? In ikhtalafa, dan dia disebutin juga sifatnya, maksudnya gambarannya tuh, kalau memang berbeda. Kakaunihi abyad, seperti contohnya kalau kulitnya putih. Wa yasifu bayadhuhu, dan dia jelasin itu putihnya bisumrotin au syukrah. Putihnya tuh putih yang kecoklatan, bisumrotin bayadhu, wa yasifu bayadhuhu bisumrotin au syukrah, atau syukrah, atau putihnya tuh putih pirang. Syukrah tuh. Jadi sebenarnya ini teks ini nih penting enggak penting, Fi. Pentingnya kita dapat penjelasan bahwa memang yang namanya goror itu harus dijelasin sedetail-detailnya sampai warna kulitnya. Nggak pentingnya karena ada beberapa hal yang kita tuh sudah maklum gitu. Maksudnya sudah gorornya tuh ya kita nggak bakal apa istilahnya begitu. Dan itu emang begini di jual beli budak di bayar disebutin putihnya sumrah, putih yang agak kecoklatan apa putih yang putihnya pirang. Kalau putih pirang tuh berarti budaknya orang bule, orang Perancis. Budaknya bule. Wa yasifu sawad, dan kalau dia hitam dijelasin hitamnya. In dzakarahu bisofa, hitamnya tuh hitam sofa. Sofa tuh hitam murni, hitamnya enak begitu dilihat. Awil kuduroh, atau hitamnya tuh hitam bernuk. Al-kuduroh itu kan keruh. Wahada idza ikhtalafa launu sinf. Ini kalau memang ikhtalafa berbeda launu sinfi jenis daripada negara asal budak. Asinf itu kan, asinf itu maksudnya golongan budak. Ini ada budak Afrika, ada budak ini kan punya perbedaan warna. Maka disebutin kalau berbeda. Fa in lam yakhtalif. Kalau memang tidak ada perbedaan, kazinji seperti orang Zinj. Orang Zinj itu salah satu distrik di Bahrain. Orangnya hitam-hitam, orang Bahrain. Makanya ada ulama kita namanya Suraj Az-Zinj itu salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i ya. Az-Zinj itu orang hitam semuanya itu. Dan orang Zinj itu tidak ada perbedaan warna kulitnya, hampir sama semua gitu. Kalau kita sebutin Zinj, oh udah berarti udah tahu kita warnanya. Tapi kan kalau kita sebutin Turki, nah itu bisa jadi hitam, bisa jadi coklat. Nah, maka disebutin tuh untuk menghilangkan jahalah, untuk menghilangkan gorornya begitu. Fa in lam yakhtalif, kalau warna kulitnya tidak berbeda, ka Zinj seperti orang Zinj. Zinj itu sekarang di Bahrain. Lam yajib ta'arrudu li alwanihi, maka enggak wajib kita menjelaskan alwan warna kulit. Wala budda ma hadza min dzikri dzikuh. Dan selain tadi warna jenis kulitnya, kita juga harus sebutin min dzikri dzukura, kita sebutin dzukura wal unusah, laki-laki atau perempuan. Wasinna fil kibari wasighar, umurnya kita sebutin, ini umurnya baru 25, umurnya 30. Watula wal kisor, panjangnya atau pendeknya, jadi tingginya berapa, pendeknya berapa. Walau dzabbathu bil ashbar, kalau kemudian dideskripsikan dengan shibar, panjangnya tuh 5 hasta, panjangnya 5 shibar. Shibar tuh dari jempol ke telunjuk tuh shibar, shibar. Walau dzabbathu bil ashbari, kalau dia sebutin atau dia jelasin itu panjang pendeknya bil ashbar, sahha itu juga sah. Wukullu dhalika ala takrib, dan setiap itu kita jelasin ala takrib sesuai apa istilahnya yang kira-kira gitu, kurang lebih sih tingginya 170 meter, kurang lebih sih kira-kira tingginya 150-an lah, kira-kira 100 sekian lah begitu ya. Ala itu namanya ala takrib, jadi enggak mesti ala tahdid, tingginya tuh 175,5 cm plus 2 mm, nggak perlu itu libatkan begitu. Jadi alat takrib aja. Hatta lau syarrotahu kaunahu ibna ishir sinin la yazidu wa la yankus la yasih assalam, sampai-sampai kalau dia syaratkan bahwa dia adalah harus apa namanya harus anak yang 10 tahun, la yazid wa la yankus, tidak kurang tidak lebih, la yasihu salam, tidak sah jual beli salamnya. Maksudnya apa ya? Linudurihi, karena linudurihi enggak sahnya karena nadir. Maksudnya nadir budak yang masih 10 tahun diperjualbelikan. Karena yang 10 tahun itu masih ngikut sama maknya, bapaknya yang budak. Kan gitu. Dan kita enggak boleh misahin mak anaknya tuh. Kalau jual beli budak, kalau dia perempuan punya anak, anak-anaknya sekalian dibeli. Kalau gitu ya. Tapi hukum budak tuh sampai sekarang belum dihapus, Fif. Sampai sekarang masih ada. Jadi kapan waktu nanti kita perang sama Amerika begitu, Donald Trump tuh bisa jadi budak kita tuh. Tony Blair masih hidup apa enggak? Tony Blair tuh bisa jadi budak kita tuh. Siapa tuh? Ya kalau gitu ya. Kalau kita mau siap-siap aja, Pip. Gitu. Kalau begitu ya. Wa hal yashtaritu ma'a dzalika ta'arrudu lil kahali wasimani wa nahwi dzalik? Apakah juga disyaratkan kalau jual beli budak salam, disyaratkan ma'a dzalika at-ta'arrud, dengan semua syarat yang tadi, sebuah apa sifat-sifat yang tadi juga harus menyebutkan lil kahali. Lil kahal itu pakai sifat mata. Apakah budaknya itu makhul, pakai sifat mata, wasiman, dan juga berat badannya, wanahwi dzalik atau sejenisnya. Wajhani, ada dua pendapat, al asah la, tidak, yang paling sahih tidak harus disebutin. Matanya makhulah, matanya tuh pakai sifat, enggak mesti disebutin. Litasamahannasu bi ihmali dzalik. Nah, itu kan litasamahannasu, jadi dalilnya tuh balik lagi ke kebiasaan orang. Kenapa berat badan tinggi makin disebutin, warna makin disebutin. Tapi kalau celak mata apa enggak makin celak mata, kenapa enggak disebutin? Litasamuhi. Bang ngomongnya salah. Litasamuhin nasi bi ihmali dzalika. Karena orang-orang sudah mutasamihun. Ya terjawas, orang-orang tuh sudah yaudahlah biarin gitu. Orang enggak terlalu penting dengan celak. Artinya orang memaklumi. Artinya bukan bagian daripada yang penting untuk menyebutkan apakah dia memakai celak mata. Kenapa enggak disebutin? Karena orang-orang tidak terlalu peduli dengan itu. Maka pada hal-hal yang memang orang tidak terlalu peduli gitu ya, misalnya apa ya, kalau beli HP kan kardusnya kan enggak terlalu peduli, yang penting kan HP. Ya, walaupun ada sebagian yang itu. Jadi intinya tasamahan nasu tasamuhin nasi bi ihmali dzalik. Wa tsani, dan pendapat yang kedua, wajib harus dijelasin tuh matanya celak mata apa enggak, badannya gede apa enggak. Begitu jelasin li annal aghrad takhtalifu bidzalik, karena perbedaan berat badan tuh menunjukkan perbedaan fungsi budak. Jadi budak-budak yang pekerja keras tuh badannya memang harus keker. Tapi budak-budak yang tugasnya cuma leye-leye, cuma tukang mijitin, sama ada orang beli budak cuma buat nyanyi doang. Qaniyah namanya. Qaniyah, dia beli budak khusus yang budaknya tuh yang membuat nyanyi. Jadi tiap pagi tuh dinyanyiin, ntar siang dia nyanyi, ntar sore dia nyanyi, dia bikin syair sendiri gitu. Itu namanya qaniyah gitu. Jadi kata pendapat yang kedua nih, wajib disebutin itu berat badan atau enggak, gemuk apa enggak. Karena gemuk atau tidak tuh membedakan tujuan daripada budak itu diperjualbelikan. Karena ada budak yang tujuannya cuman ngangkat-ngangkat barang, ada budak yang tujuannya cuman buat nyisirin, ada budak yang tugasnya cuman buat ngangkutin air buat dia wudu doang gitu. Maka dibedain. Qultu, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, qultu, kata saya nih, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, wa huwa qawi. Nah, pendapat yang kedua bahwa dia makhul, celak mata maki apa enggak, kemudian dia bedat badannya gede atau enggak, tuh disebutin tuh harus, dan ini pendapat yang kuat. Li anna hadhil awsaf, karena sifat-sifat ini matlubatun maqsudah. Matlubah memang diminta, maksudah memang dicari, maksudnya orang tuh nyari budak yang begini, yang gede apa enggak, karena tujuan budak itu berbeda-beda. Waqtakhtaliful qimatu biikhtilafiha, dan harganya sering berbeda karena perbedaan berat badan itu. Gemuk atau enggak gemuk tuh sering berbeda, maka itu karena ini adalah perbedaan yang membuat nilainya berbeda dari satu budak ke budak yang lain, maka dia harus sebutin. Li anna katsira minan nasi, karena memang kebanyakan orang-orang yahwuna siman, lebih pengen, yahwuna tuh demen asiman, budak yang gemuk, yang maksudnya yang berotot begitu. Wa tamujju anfusuhum riqaq, dan orang-orang tuh tamujju itu artinya takroh tuh benci, kagak demen. Wa tamujju anfusuhum, dan mereka tuh enggak demen riqaq yang tipis-tipis itu maksudnya yang kurus-kurus tuh dia enggak demen. Wa huwa la yataqa'adu an dhikri ba'di sifatil mutaqaddimah, dan penyebutan gede kecil itu berat atau enggak berat, la yataqa'ad itu tidak terpisah gitu an dhikri ba'di sifatil mutaqaddimah, daripada penyebutan sifat-sifat yang sebelumnya sudah disebutkan. Wa qad ishtarata dhalika al-Mawardi fil Hawi, dan Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir ishtarata dhalik, mensyaratkan penyebutan itu. Jadi detailnya dari sukunya apa nih, atrop, warna kulitnya apa, putihnya ke ijoan apa ke coklatan apa pirang, putihnya putih pirang, matanya biru, hidungnya mancung, tingginya 170 meter, beratnya 70 kilo misalnya begitu. Pakai celak mata, biasanya bawa berat sampai 70 kilo juga bisa. Jadi disebutin. Wa yajibu dzikri siyabati wal bikarah, dan juga wajib menyebutkan apakah dia siyabah, janda, maksudnya sudah digauli, wal bikarah, atau dia adalah perawan. Fil asah, menurut pendapat yang sahih. Walau aslama fi jariyatin mughaniyatin, kalau dia jual beli salam. Kalau dia beli budak jariyah mughaniyah, budak perempuan yang tukang nyanyi di jalan secara salam, fa in kana zinauha bighairi alatin muharramatin, kalau memang biasanya budak tersebut nyanyinya enggak pakai alat yang diharamkan, karena dalam mazhab Syafi'i alat musik itu haram gitu. Tapi kalau nyanyinya tibang mulut doang, mulut yang kemudian diiramakan begitu, nah itu enggak ini, enggak apa namanya, enggak haram tuh begitu. Fa in kana ghina'uha, kalau emang nyanyinya bighairi alatin muharramatin, kalau nyanyinya enggak pakai alat yang diharamkan, shah, maka boleh jual beli budak itu salam. Wa in kana bi'udzin wa zim wa zamrin, kalau dia jual belinya pakai oud, maksudnya dia biasanya pakai oud, oud itu gitar. Wa zumrin, zumrin itu suling. Jadi oud itu gitar orang gambus tuh yang bulat itu, yang gede kayak perut orang hamil melendung kan itu. Itu namanya oud. Wa zamrin, zambir itu diartikan juga sebagai tiup apa namanya suling. Fala yasih, maka enggak sah. Walau aslama fi jariyatin zani, kita udah bahas soal musik ya, udah lewat ke pantau begitu. Intinya memang dalam mazhab Syafi'i musik itu memang diharamkan, merujuk kepada pendapat-pendapat klasik. Tapi di antara ulama Syafi'i pun banyak yang membolehkan. Salah satu yang masyhur adalah Imam Al-Ghazali begitu. Tapi itu bukan pendapat mazhab, itu pendapat ikhtiar, ikhtiarnya Imam Al-Ghazali. Wa in kana bi'udin fala yasi walau aslama fi jariyatin zaniyatin, kalau dia jual beli salam untuk jariah yang zaniyah, fawajahani, maka dua pendapat. Jadi dia udah tahu nih, dijelasin ada budak loh, cantik perempuan, tinggi, rambut panjang, putih, hidung mancung, tingginya sekian. Biasanya enggak nyanyi, cuman dia pinter ngurusin piring, ngurusin ini, bisa buat angkutin ember, buat ini dan seterusnya. Tapi zania, tapi dia pernah zina. Ah gitu. Fawajahani, maka dua pendapat. Maksudnya dua pendapat itu sahih atau tidak. Tapi yang pasti itu enggak sahih. Kalau dia udah tuh dia zina tuh enggak boleh diperjualbelikan. Walau syaratahu kauniha qawadah. Kalau dia mensyaratkan, gue nyari budak perempuan nih, tapi perempuannya yang qawadah. Tahu enggak qawadah, Fib? Qawadah itu mucikari. Jadi budak yang kerjaannya itu menghubungkan antara laki-laki, perempuan, perempuan ke laki-laki. Enggak senang ya hidupnya ya. Mau nyari ini, mau nyari pelampiasan. No, gue ada perempuan. Ini nomornya sekian, jatah gue 50%. Itu mucikari. Nah, gitu juga itu namanya qawadah. Qawadah itu mucikari. Lam yasih, enggak sah jual belinya. Begitu. Wa minha, dan diantaranya juga at-tamr. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut besok nih tamar. Ini banyak banget nih masalahnya nih. Gitu. Tamar tentang intinya bahwa memang jual beli salam itu jual beli dengan goror. Karena itu goror, maka kita harus mendeskripsikan barang yang kita dagangkan sedetail mungkin sehingga goror itu menjadi hilang gitu. Termasuk juga dengan harganya, jangan sampai harganya berubah. Tau-tau di tengah masa harganya berubah aja, harganya naik nih. Udah jual beli di awal harganya sekian, tau-tau di tengah jalan harganya. Nah itu kan juga goror itu. Maka itu setidaknya, apa istilahnya, beliau ini ingin menjelaskan tentang sifat-sifat yang mungkin membuat barang itu berbeda. Ya tentu dengan kondisi di mana Imam Taqiyuddin al-Isni hidup. Atau lebih tepatnya Imam Nawawi hidup. Karena kebanyakan daripada Kifayatul Akhyar, ini kan mengambil furunya kepada Raudhatul Thalibin Imam Nawawi. Berarti ini juga mengambil kepada apa yang menjadi kebiasaan Imam Ar-Rafi ketika beliau hidup begitu. Oke. Okay? Jadi insyaallah kita lanjut insyaallah bahas mumin at-tamr. Jadi kalau jual beli buah, sifat-sifat apa aja yang harus dijelaskan sehingga menghilangkan gorornya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan kita bermanfaat. Insyaallah kita lanjut besok hari Jumat. Gitu ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Jadi karena memang waktu subuh kita ini udah mulai mundur apa maju, Fif? Sekarang waktu subuh jam 4.24. Jadi kalau habis subuh tuh memang masih saya begitu ya. Saya masih punya waktu buat rebah-rebahan dikit. Jadi karena rebahan dikit, jadi kebanyakan akhirnya masuknya udah telat. Buka komputer itu udah jam 5 lewat 22, 25 begitu, bahkan kadang sampai 30. Soalnya kalau habis sholat subuh langsung, kita kan beres-beres tuh biasanya kalau jam subuh begini itu beres-beres tuh jam jam 5 tuh udah beres ya, jam 5 sama sekalian zikirnya. Kalau jam 5 tuh kayaknya masih kepagian, bukan? Masih kepagian, mereka rebah-rebahan dikit dulu begitu, baru sampai nunggu jam 5, jam 5.20 kira-kira begitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon untuk dikoreksi dari para asatid, guru-guru kami, para tokoh masyarakat, ajengan yang mengikuti kajian ini baik live atau rekaman. Saya mohon dikoreksi, bisa melalui kolom komentar, bisa juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Adzanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.